air yang memadamkan api. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan antara dua macam sedekah ini, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah, kedua-duanya termasuk bahagian dari bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sedekah yang wajib lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib lebih dicintai Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis qudsi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktuhu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba dari hamba-Ku yang mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang paling Aku cintai dari apa yang mereka amalkan, dari apa-apa yang telah Aku wajibkan kepada mereka. Maka yang wajib lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Salat yang wajib lebih dicintai Allah daripada salat sunnah. Demikian pula halnya sedekah yang wajibah lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunnah. Namun masing-masing akan mendapatkan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang yang bersedekah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Kita masuk ke hadis yang pertama yang disebutkan dalam bab ini, yaitu bab shadaqatut tatawwu'. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, menyebutkan hadis yang pertama an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi naungan kepada mereka di bawah naungannya pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Fadakar al-hadith, lalu beliau menyebutkan hadith secara lengkap. Wafihi, dan di dalam hadith tersebut disebutkan di antara 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya, lalu dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, adalah hadis yang diringkas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, karena beliau hanya ingin menyebutkan poin yang beliau hendak jadikan sebagai hujjah yang terkait dengan permasalahan keutamaan bersedekah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap dengan sanadnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala memberi naungan kepada mereka di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini disebutkan naungan lalu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah azza wa jalla akan memberi perlindungan kepada mereka di bawah naungannya. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain menerangkan tentang makna naungan yang disebutkan dalam hadis ini, seperti dalam riwayat Sa'id bin Mansur yang dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli arsyihi. Ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi naungan kepada mereka di bawah naungan arasy-Nya. Di bawah naungan arasy. Fi dhilli arsyihi. Maka ini menunjukkan bahwa al-dhillu, naungan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah naungan arasy. Naungan arasy. Dari sifat arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam adalah keutamaan yang diraih oleh mereka, yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan di dalam hadis tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kenikmatan kepada mereka pada yaumul qiyamah dengan berlindung di bawah arasy-Nya dalam kondisi manusia sangat dekat dengan matahari di atas kepala mereka. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kenikmatan pada hari itu. Mereka bernaung di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak merasakan kesulitan seperti yang dirasakan oleh yang lainnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapakah 7 golongan yang mendapatkan keutamaan ini. Al-imamul adil, seorang penguasa yang adil, yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah rasul alaihi salatu wassalam. وشاب نشأ في عبادة ربه. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-nya. Disebutkan yang pemuda karena biasanya usia remaja dan kondisi seorang sebagai pemuda sangat jarang sekali dari mereka yang perhatian tentang masalah ibadah, tentang permasalahan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. biasanya seorang pemuda merasa dirinya punya kekuatan dengan syahwat yang kuat. Apabila tidak disertai dengan iman, maka dia bisa melakukan apa saja dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika seorang pemuda semenjak dia berusia remaja, yang dia ketahui adalah ibadah, tidak mengenal seperti yang dikenal oleh ahli dunia, para hamba-hamba dunia yang bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Adapun dia sungguh sibuknya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ, seorang yang hatinya selalu tergantung ke masjid-masjid. Ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah seseorang yang selalu rindu hatinya untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatangi masjid-masjid Allah, menegakkan salat secara berjamaah, merasa tenang hatinya apabila dia datang ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau makna yang kedua, bahwa yang dimaksud al-masajid yakni as-salawat. Yang dimaksud masajid di sini adalah waktu-waktu sujud. Yang dimaksud adalah salat-salat itu sendiri. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasan kalian setiap kali masjid, maksudnya setiap kali kalian menegakkan salat. Maka yang dimaksud adalah seseorang yang selalu rindu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tenang hatinya apabila dia senantiasa menghubungkan dirinya kepada Allah dengan salat. Maka jika demikian penyebutan rajulun, penyebutan lelaki di sini, tidak dipahami bahwa wanita tidak termasuk di dalamnya. Namun termasuk pula di dalamnya wanita. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa penyebutan rajul di sini la mafhumala. Tidak dipahami bahwa wanita tidak termasuk. Namun yang dimaksud di sini adalah seseorang, seseorang yang hatinya selalu rindu kepada salat, kepada pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia seorang lelaki atau dia seorang wanita. Yang berikutnya, wa rajulani tahabba billahi jama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dan dua orang, kalau kita terjemahkan dua orang lelaki, namun yang dimaksud di sini umum lelaki dan yang lainnya wanita, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mendasari persaudaraannya, percintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mencintai seseorang melainkan karena orang itu taat, karena orang itu berjalan di atas sunnah, maka dia cinta kepadanya. Karena semangatnya orang tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya, wa rajulun talabathu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Dan seseorang yang diajak oleh seorang wanita, wanita yang berketurunan bangsawan dan memiliki paras yang cantik, mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan mesum. Faqala, lalu dia mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mencegah dia untuk melakukan hal itu melainkan karena takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cobaan yang berat yang pernah dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Lalu kemudian Allah azza wa jalla menyelamatkan Yusuf alaihi salam dari godaan syaitan, godaan seorang wanita anak bangsawan berparas cantik seperti yang disebutkan dalam hadis ini, dzatu mansibin wa jamal. Namun Yusuf alaihi salam dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan enggan melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang, kalau diterjemahkan seorang lelaki, namun yang dimaksud di sini adalah bersifat umum, laki-laki atau wanita. Laki-laki atau wanita. Dia bersedekah dengan satu sedekah, lalu dia sembunyikan. Dia tidak menampakkannya kepada orang lain. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan dan diinfakkan oleh tangan kanannya. Demikian dalam riwayat yang sahih, dalam beberapa riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Namun disebutkan dalam riwayat Imam Muslim itu dengan lafaz yang berbeda. Disebutkan dengan lafaz seseorang bersedekah dengan satu sedekah hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi terbalik. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Diterangkan oleh Al-Qadhi Iyaw rahimahullah ta'ala bahwa semua salinan-salinan dari sahih Al-Imam Muslim yang sampai kepada beliau demikian penyebutannya. Jadi memang bukan kesalahan cetak dari kitab sahih Al-Imam Muslim, namun demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi dari Al-Imam Muslim. Mereka meriwayatkan dengan sebutan terbalik. Tangan kanan tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kiri. Dan yang sahih, tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Karena ini yang biasa diketahui. Orang memberi biasanya dengan tangan kanan. Biasanya tangan kanan selalu kaitannya dengan hal-hal yang merupakan kebaikan. Berbeda dengan tangan kiri, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya menghilangkan kotoran. Oleh karena itu riwayat yang sahih, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh yang disebutkan, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, dan seseorang juga disebutkan di sini seorang lelaki. Namun sebutan lelaki tidak dipahami bahwa wanita tidak termasuk. Namun yang dimaksud di sini laki-laki atau wanita. Seseorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berkhalwat, dalam keadaan sendirian. Tidak seorang pun yang melihatnya. Tafadat aina. Lalu kemudian mengalir kedua air matanya. Dia menangis. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tangisan yang menunjukkan keikhlasan. Tidak seorang pun yang melihat. Dia bangun di malam hari, dia berwudu. Dalam keadaan keluarganya tertidur lelap. Dia mengerjakan ibadah, dia salat dan melakukan muhasabah. Lalu dia menangis. Menangis berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada seorang pun yang melihatnya. Yang jelas ini menunjukkan keikhlasan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian lafaz hadis yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkannya secara ringkas. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan. Apakah 7 golongan ini menunjukkan bahwa hanya 7 golongan saja? Jawabannya tidak. Penyebutan 7 itu tidak menunjukkan bahwa hanya 7 saja. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 hal ini dalam satu hadis. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mentarghib, mendorong para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, demikian pula umatnya untuk bersemangat dalam mengamalkan 7 perkara ini. Namun pada hakikatnya di sana masih ada lagi yang lain. Keutamaan-keutamaan yang apabila seorang mengamalkannya, dia pun mendapatkan keutamaan ini. Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan kepadanya pada yaumul qiyamah di bawah naungan arasy. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Ubadah bin Shamit radiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Man anzara mu'siran, barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan untuk melunasi hutangnya. Ada seorang yang benar-benar sulit. Dia datang ingin mendapatkan bantuan. Dan kita mengetahui bahwa dia memang kesulitan. Lalu kemudian kita beri pinjaman kepadanya. Dia berharap untuk mengembalikan 1 tahun kemudian misalnya. 1 tahun kemudian akan dia kembalikan. Tiba waktu setahun. Lalu kemudian orang ini datang gimana? Sudah ada jumlah untuk mengembalikannya. Ternyata dia gagal dalam berbisnis. Dia mengalami kerugian. Sehingga bukan keuntungan yang dia raih. Akhirnya dia meminta udzur. Beri saya kesempatan. Saya akan mencoba kembali. Mungkin-mungkin di bulan-bulan mendatang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada saya akan kembali. Lalu dia beri tempo. Ini seorang yang bijak, seorang yang muhsin, berbuat kebaikan. Wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisarah. Apabila seorang itu benar-benar kesulitan, bukan pura-pura sulit. Dia punya harta banyak, masya Allah. punya mobil, punya ini, punya itu. Tapi berpura-pura sulit. Maaf, saya belum bisa kembalikan. Padahal memungkinkan bagi dia untuk mengembalikan. Adapun orang yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dia telah berbuat zalim. Matalul ghaniyyu dhulm, menunda-nunda pembayaran hutang sementara dia berkecukupan adalah merupakan tindakan kezaliman. Namun kalau benar-benar dia sulit, tidak sepantasnya bagi seorang yang telah memberi pinjaman kepadanya untuk memaksanya sampai mendatangkan apa itu namanya itu, tukang tagih. Hah? Namanya apa itu? Hah? Itulah namanya. Ya, datang. Dicari memang orang yang berwajah seram. Ya, jenggotnya lebat, wajahnya seram, hitam. Hah? Orang baru melihatnya sudah gemetaran. Tidak sepatas yang demikian. Atau ketika seorang menunda pembayaran hutangnya, lalu diberi denda dengan istilah bunga, ada bunganya. Setiap bulan kalau masih ditunda, bunganya 5%. Semakin tercekik dia, dia sudah kesulitan, semakin tercekik dia. Nah, maka ini riba. Dan ini hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Pinjam meminjam ini dibangun di atas perbuatan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang memberi pinjaman, maka tujuannya adalah untuk berbuat baik kepada seorang yang mengalami kesulitan, bukan untuk menjeraknya dengan bunga, dengan keuntungan. Demikian pula seorang yang meminjam, hendaknya dia menyadari bahwa dia memiliki tanggungan dan dia berusaha untuk melunasinya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan, diberi bantuan agar dia dapat melunasi hutang tersebut. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada anhu, barang siapa yang memberi tempo pembayaran kepada orang yang kesulitan, atau sekalian dia menggugurkan hutangnya, sudah kamu enggak usah bayar, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada saya dari jalur-jalur rezeki yang lain, kamu sudah enggak usah bayar, enggak usah mikir lagi dengan hutang, lupakan saja. Barang siapa yang memberi tempo atau dia menggugurkan hutang tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adallahu Allah fi dhillih, Allah Subhanahu wa taala memberi naungan kepadanya di bawah naungannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yawm al-qiyamah tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang kesulitan atau menggugurkan hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberi naungan kepadanya pada yaumul qiyamah di bawah naungan arasy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk di antara hadis yang menunjukkan bahwa 7 golongan yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tidak dipahami hanya 7 golongan itu saja, namun ada lagi yang lain. Oleh karena itu sebagian para ulama, mereka ada yang mengumpulkan, menulis sebuah kitab Siapa ada orang? Nah. Jadi ma'asyar al-ikhwah rahimahumullah, sebagian para ulama mereka menulis satu risalah khusus mengumpulkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang golongan-golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Tamhid, beliau mengatakan, "Hada ahsan hadithin yurwa fi fadailil a'mal wa a'ammiha wa asahhiha insya'Allah." Hadith ini, hadith Abu Hurairah ini, tentang tujuh golongan, adalah hadith yang paling bagus yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan. Wa a'ammiha, dan hadis yang paling bersifat umum mencakup banyak hal. Wa asahhiha insyaallah, dan ini hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan amalan. Lalu kata beliau, wa hasbuka bihi fadlan li'anna al-'ilma muhithun bi anna kulla man kana fi dhillillah yawm al-qiyamah lam yanalhu hawlul mawqif. Dan cukuplah bagimu yang menunjukkan keutamaan ini. Cukuplah bagimu yang menunjukkan keutamaan bahwa berilmu yang mencakup siapa-siapa saja yang mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan naungan Allah pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang mendapatkan keutamaan ini, maka dia tidak akan merasakan ketakutan di padang mahsyar. Dia tidak akan merasakan kengerian pada hari ketika manusia dalam keadaan ketakutan di hari tersebut, pada yaumul qiyamah, hari di mana setiap hamba mempertanggungjawabkan setiap apa yang dialankan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang penting untuk kita sebutkan. Di antaranya, hadis ini menerangkan tentang keutamaan bersedekah, dan bahwa bersedekah merupakan sebab seorang akan meraih kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi naungan kepadanya di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini, di antara faedahnya, keutamaan seseorang bersedekah secara rahasia. Secara rahasia. Adapun hikmah seseorang bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, sebab yang demikian lebih menunjukkan keikhlasan seseorang. Keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, amalan-amalan yang sifatnya nafilah, amalan-amalan yang sifatnya sunnah, mustahabbah, itu dianjurkan disembunyikan dan tidak dinampakkan. Berbeda halnya dengan amalan wajib, dinampakkan untuk mengajak kaum muslimin yang lainnya menunaikan amalan yang wajib tersebut. Salat berjamaah harus di luar, datang ke masjid, dilihat oleh orang, dinampakkan. Tapi ketika Nabi SAW menjelaskan tentang salat sunnah, beliau mengatakan, "Afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Demikian pula halnya bersedekah. Sedekah yang sifatnya nafilah dianjurkan untuk dirahasiakan. Merahasiakan sedekah itu lebih afdal daripada menampakkannya, meskipun dua-duanya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, itu bagus, tidak mengapa. Asal seseorang ikhlas dalam bersedekah, bukan karena riya. Namun apabila kalian sembunyikan, lalu kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Maka menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah itu lebih afdal. Kecuali apabila ada kemaslahatan ketika menampakkannya. Seperti tujuannya adalah untuk mengajak yang lain. Mengajak yang lain agar mereka pun bersemangat berinfak sedekah. Maka tidak mengapa dia beritahu, tidak mengapa dia nampakkan dengan tujuan memberi semangat kepada kaum muslimin yang lainnya berinfak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat yang ketika ada beberapa orang fakir, lalu kemudian para sahabat lambat dalam bersedekah, sampai akhirnya ada seorang sahabat yang memulai sedekah, dia menampakkannya, lalu diikuti oleh yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pujian kepada sahabat yang pertama kali bersedekah menampakkannya kepada yang lain, yang kemudian amalan beliau diikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa fi ujrihi syai'." Barang siapa yang memberi contoh sunnah yang baik, maka dia mendapatkan keutamaannya, pahalanya, dan pahala orang yang mengamalkannya terus sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi memberi contoh pada kebaikan, seorang akan terus mendapatkan aliran keutamaan al-ajr dari siapa saja yang mencontoh kebaikan tersebut. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, asal hukumnya menyembunyikan sedekah lebih afdal, kecuali apabila ada kemaslahatan, ada tujuan tertentu, bukan karena riya, yaitu untuk memberi contoh kepada yang lain agar mereka semangat dalam berinfak, bersedekah. Maka yang demikian lebih afdal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kaffun 'anil mahbubat, menahan diri dari hal-hal yang disenangi. Menahan diri dari hal-hal yang disenangi. Seperti misalnya salat. Salat yang menyebabkan seorang tidak melakukan hal-hal yang disenanginya, dari perbuatan keji, kemungkaran, atau hal-hal yang lainnya. Dia sedang bersenang-senang, tiba-tiba azan dikumandangkan, dia harus sholat. Maka dia menahan diri dari sesuatu yang dia cintai, dia senang. Demikian pula berpuasa. Berpuasa yang menyebabkan dia meninggalkan makan, minum, tidak mendatangi keluarga, maka dia menahan diri dari sesuatu yang dicintainya. Demikian pula hal-hal yang lain yang sifatnya perintah untuk meninggalkan syahwat. Yang kedua, bazlul mahbub, mengeluarkan apa yang kita miliki dari sesuatu yang kita cintai, yang kita senang. Seperti misalnya menunaikan zakat, harta kita senang. Namun kita harus keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Demikian pula sedekah, bersedekah, baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah, kita mengeluarkan apa yang sesungguhnya kita mencintainya, tapi kita berikan kepada yang lain, kita sedekahkan. An tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mulai ketakwaan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Demikian pula amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kita masuki hadis yang berikutnya. Wa an Uqbah bin Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Uqbah bin Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu imrin fi dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas. Setiap orang, setiap hamba berada di bawah naungan sedekahnya hingga yufsal. Yang dimaksud yufsal yani hingga ditetapkan hukum di antara manusia, yakni pada yaumul qiyamah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hafiz. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hafiz. Hadis ini ma'asyar al-muslimin rahimakumullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Hakim. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Yazid bin Abi Habib. Yazid bin Abi Habib memberitakan hadis ini dari Abu Khair yang bernama Mardad bin Abdullah Al-Yazani. Beliau mendengarkan Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imrin fi dhilli sadaqatihi hatta yusalla bainan nas aw qala yuhkama bainan nas. Setiap hamba, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga ditetapkan hukum di antara manusia, yakni pada yaumul qiyamah. Setelah meriwayatkan hadis ini berkata Yazid bin Abi Habib yang meriwayatkan hadis ini, wa kana abul khair la yukhthi'uhu yawmun illa taqaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw basalah aw kadha. Kata Yazid rahimahullah, adalah Abul Khair, Marsad bin Abdullah Al-Yazani, Abul Khair, beliau tidaklah melewati satu hari melainkan beliau bersedekah di hari itu. Dengan apa saja, pokoknya hari itu dia bersedekah. Walau ka'kah, meskipun kak itu ya semacam kue, meskipun sedikit maksudnya, ya masih kue, ya atau apa istilah orang sini wade, kasih nogos nari misalnya, ya, satu nih ambil, nah. Atau beli banyak bagi-bagikan ke santri, masya Allah. Hari ini Nogosari, besok Jalan Kote, besoknya Songkolo, atau yang lainnya. Jadi masya Allah, warahmatullah, Abul Khair tidak melewati satu hari melainkan beliau bersedekah, subhanallah. Meskipun satu kue atau bawang. Basalah, bawang bermanfaat jadi campuran makanan, campuran sambal, bermanfaat. Kalau dia punya sedikit kasih siapa misalnya, tetangga mungkin ada yang memerlukannya. Ya, atau santri misalnya nih buat sambel bawang putih, bawang merah, terong atau apa saja. Subhanallah. Lihat semangat para ulama ustadz. Apabila sampai kepada mereka hadis, mereka berusaha untuk mengamalkannya. Dan ini merupakan salah satu cara untuk mengingat-ingat hadis yang pernah kita dengarkan. Para ulama mengatakan, "Idza aradta an tahfaz al-hadis fa'mal bihi." Apabila engkau ingin menghafal sebuah hadis, amalkan hadis itu. Amalkan hadis. Ketika antum setiap hari, ya mulai hari ini misalnya atau mulai besok, terus setiap hari bersedekah, antum pasti akan teringat pada hadis ini atau mengingat majelis ini. Kenapa saya mengamalkan amalan ini? Oh, semenjak saya dulu hadir di kajian Bulughul Maram membahas hadis Uqbah bin Amir dalam bab Shadaqatut Tatawwu, dan disebutkan di situ bahwa Abu Khair ya rahimahullah taala, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau tidak melewati satu hari melainkan beliau bersedekah. Sekecil apapun, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan satu perbuatan kebaikan, meskipun ketika engkau bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, itu bagian dari kebaikan. Kira sampai di sini ikhwan yang kita bahas. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan hadis ini penjelasannya pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh bagi seorang memutuskan untuk berhenti talabul ilmi di ma'had dikarenakan khawatir jika dirinya akan terkena fitnah murdad? Mohon nasihatnya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ujian itu akan selalu datang. Siapa saja yang selama dia hidup di muka bumi ini, cobaan itu pasti datang. Semakin tinggi tingkatan keimanan seorang, maka cobaan itu pun semakin berat. Asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal thumma al-amsal. Cobaan yang paling berat yang dirasakan dari manusia ini adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, yubtal ar-rajul ala hasabi dinihi. Seorang itu diuji sesuai kekuatan imannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada antum untuk menuntut ilmu, maka jaga keikhlasan. Tuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkannya, akan membimbingnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan kami, kami pasti akan membimbingnya, mengarahkannya untuk berjalan di atas jalan-jalan kami. Maka ketika seorang berada di satu ma'had lalu terfitnah, maka segera bertobat kepada Allah. Terfitnah dengan murdad, dengan amrad, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak memungkinkan bagi dia, maka dia pindah mencari tempat yang lain, ma'had yang lain yang memungkinkan baginya untuk menjaga diri dari fitnah, sambil terus berusaha menjaga hati, memelihara dirinya. Kalau permasalahannya hanya karena, yakni bukan disebabkan karena kecenderungannya kepada sesama jenis, maka namun disebabkan hanya karena syahwat, maka dia berusaha untuk segera menikah. Dia berusaha untuk segera menikah, memelihara dirinya dari fitnah. Kemudian setelah dia menikah, jangan dia memutuskan dirinya dari talabul ilmi. Namun hendaknya dia menuntut ilmu semampunya. Menuntut ilmu semampunya. Meskipun tidak seperti ketika di saat dia bujang, kesembuhannya tentu berbeda, dan demikian pula waktu dan kesempatan untuk mengkaji ilmu berbeda. Ketika dia telah memiliki keluarga, dia punya tanggungan yang harus dia tunaikan. Namun jangan dia putuskan diri dari talabul ilmi. Walhasil seorang hamba berusaha untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kebaikan itu pasti ada saja dari kalangan syaitan, jin dan manusia yang berusaha menghalang-halangi seorang hamba dari kebaikan itu. Maka seorang harus berusaha bersabar untuk istiqamah di atas jalan Allah, meninggalkan segala macam pintu syubhat yang dapat menyebabkan dia terhina dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya menjual sebidang tanah kepada fulan. Fulan sudah sepakat harganya, tetapi membayarnya uangnya pinjam dari bank dengan syarat sertifikat tanah diserahkan kepada fulan, fulan kepada bank, dan bank sebagai juru bayar. Bagaimana hukumnya? Halal haram? Ini haram. Ini muamalah dengan cara riba. Ya, karena pada hakikatnya bank memberi pinjaman dengan pengembalian yang berlipat tentunya. Ini tidak diperbolehkan. Apa hukumnya seorang wanita ziarah kubur? Apakah diperbolehkan atau tidak? Berselisih para ulama. Dan sebaiknya wanita tidak berziarah kubur. Sebaiknya wanita tidak berziarah kubur. Meskipun ada sebagian pendapat dari para ulama, dan itu dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala tidak pernah berziarah kubur. Namun kalau tidak ada kebutuhan yang mengharuskan dia lakukan itu, maka tidak berziarah lebih afdal untuk keluar dari perselisihan. Namun kalaupun dia berziarah, kembali kepada perselisihan yang terjadi. Meskipun nampak bagi saya, wallahu ta'ala alam, diperbolehkan jika tidak sering-sering, jarang sekali, ya, dan tidak merutinkan dalam setahun harus mendekati waktu tertentu sebelum Ramadan atau setelah Eid, tidak mengkhususkan di hari tertentu. Wallahu'ala. Apakah memang betul membunuh cicak bisa mendapatkan amal dengan sekali pukul? Katanya orang kalau membunuhnya dengan berkali-kali tidak mendapatkan amalan. Yang jelas ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim menganjurkan untuk membunuh cicak. Sampai di sini insyaAllah. Wa'alaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.